Setong Tesalonika bab telo. Dibudi na kaulus jaja tak kelar pole ngampet ate se kerong. Dati cak na peker, kaulus jaja langkong saya e tingkel nang e ate na saos. Sabetara kaulus sa jengutos Timotius, entar kasampian. Timotius panika abtina Allah, se alako asareng kaulus sa jaja, abertaaki kaper bagus parkara almasih. Kaule sateje ngutus Timotius ka sampian mi olle makuat sampian sareng nolongi sampian supaya lebih parcaje ka almasih kalaben sapanika tak kira beda antarana sampian senyorot lantaran nangkung kasosaan-kasosaan panika sampian tibi oning je kasosaan-kasosaan kenika tamaso e delem rancanana Allah kangku sampian sareng kaule sateje. Ebek to kaulus teja akompol sareng sampian, kaulus teja ampon malai ka ada cek sampian sareng kaula, bekal nangkung ngak kesawasaan. Ben kini kapacet ampon kelakon, sampian ampon oning tibi. Kini kesabab pekaula ngotos Timotius, sabab kaula cek terona oning ngak katipon apa kemajuan na sampian, e dalam kepercayaan na sampian ka almasih. Kaula kobeter takok sampian mi ikening kuda iblis, kantos deje na lelakon kaulus deje tadek gunana. Samangken Timotius ampun abeli. Ngibe kabar sema seneng ate parkara katipun apa sampian separ jaje ka almasih. Sareng saling tarisna. Caepon Timotius. Sampian terus emot kasedeje na sesae parkara kaulus sedeje. Ben sampian tero tatemua sareng kaulus sedeje. Akati pangaterona kaulus sedeje se tatemua sareng sampian. Kini kesabab betan taritan, e dalam sedaja na kasosaan sarang kesangsaraan, kalau sedaja tak lepor mireng ka abar sampian. Parca jana sampian ka almasih, meraja ate kaula sedaja, kanto semakin kaula sedaja arasa odi ongguan, sokor sampian tetap koko pangadega, dati setong sarang kusta isa. Sapo napa sokor ate kaula sedaja ka ala, pola na sedaja na kagumbiraan si alami kaulus sedaja ia junana lantaran sampian. Siang malam kaulus sedaja nyo'on ni paku ongku supaya kaulus sedaja e paringan na tapangki tibik sarang sampian. Magena ase e kaparlo sampian ka angkui parcaja ka almasih minorot sama sedena. Moga-moga Allah ramana sampian sarang kaulus sedaja ben kuste isa almasih. Maringan na jalan segempang ka kaulus sedaja. Sopaja tapangkia sarang sampian. Moga-moga sarang pangeran sampian epa sajana saling tarisna. Sarta sajan epa tresna kasadajana oreng. Sopaja katresna anna sampian kenika sajana abe tambe. Akati katresna anna kaula sadaja kasampian. Kalaben sapanika sampian bekal epa kuwate sarang pangeran. Kantos sampian teti soce sarang tadek calena eajuna alarama. Ibak tokus te isa rabu asareng sadejana oreng setetika kagunganna.